Al-Habs, istilahan taib habsun nafsi an salati umur ta'atillah harimillah taib al-adirillah al-mu'limah. Telah disebutkan kemarin berkaitan dengan as-sabr ala ta'atillah subhanahu wa ta'ala. Di sana dibutuhkan kesabaran dari sisi jiwa, kemudian anggota tubuh, dan juga harta. Saya berikan contoh, Al-Kifli. Salat jamaah butuh harta, butuh apa enggak? Butuh harta apa enggak? Salat berjamaah butuh harta apa enggak? Ya butuh. Siapa? Bagi orang yang naik kendaraan. Taib. Apalagi yang butuh jiwa, anggota tubuh, dan juga harta. Az-zakah. Zakat butuh anggota tubuh. Kadang bisa kalau dia mengeluarkan sendiri. Ya bawa sendiri. Ya serahkan kepada fuqara masakin. Nah, kadang cukup itu bawa uang saya, atau itu berikan uang saya ke fulan tanpa harus anggota tubuh, ya enggak, hanya dengan lisan. Nah, apalagi yang butuh dengan tiga perkara, menurut ilmu. Nah, menurut ilmu dibutuhkan juga jiwa, anggota tubuh, demikian pula apa, harta, demikian pula dalam berjihad, dalam melakukan ibadah haji, dan lain sebagainya. Berikutnya as-sabr ala an maharimillah, sabar dalam meninggalkan keharaman Allah SWT. Kemudian yang menjadi pertanyaan, limadha yajib 'alal insan ayyasbir 'ala maharimillah. Limadha yajib 'alal insan, kenapa wajib bagi manusia ayyasbir 'an maharimillah? Kenapa harus begitu? Ada beberapa permasalahan jawaban. Yang pertama, li'anna nafsa ammaratun bisu. Li'anna nafsa la'ammaratun bisu. Ini yang pertama. Dikarenakan an-nafsa, jadi hawa nafsu atau jiwa kita ini menginginkan atau senantiasa memerintahkan untuk berbuat yang jelek. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Yusuf ayat 53, wama ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahim rabbi. Tapi ini alasan yang pertama. Jadi kenapa kita harus bersabar dalam meninggalkan apa-apa yang Allah haramkan? Yang pertama, karena manusia ataupun jiwa atau hawa nafsu itu senantiasa mengajak untuk berbuat yang jelek. Dalam firman Allah surah Yusuf ayat 53, wa ma ubarri'u nafsi, dan aku tidak membebaskan terhadap diriku. Innal nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya hawa nafsu itu senantiasa memerintahkan untuk berbuat yang jelek. Illa ma rahim rabbi, kecuali apa yang Allah memberikan rahmat, yang Rabbku memberikan rahmat. Taib. Alasan kedua, sebenarnya disebutkan oleh Al-Imam Ibn Katsir, li'anna aktsara ahli al-ard min bani Adam annahu dhalal. Kita ulang, li'anna aktsara ahli al-ard min bani Adam annahu dhalal, bahwa kebanyakan penduduk dunia ini dari keturunan Adam, bahwa di atas apa? Di atas kesesatan. Ini kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia itu dalam kondisi sesat. Sehingga Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 116, wa in tuti aktsara min fil ard yudilluka an sabilillah. Kita ulang, wa in tuti aktsara min fil ard yudilluka an sabilillah. Dan jika engkau wahai Muhammad mengikuti kebanyakan manusia yang ada di dunia ini, sungguh mereka akan menyesatkan dirimu dari jalan Allah. Sehingga kita lihat di dunia ini lebih banyak orang sesat daripada orang yang mendapat hidayah. Diperhatikan, jangan tulis di sini, perhatikan tulis. Artinya taklim, tulis taklimnya, jangan yang lain. Ditulis ini tidak usah buka-buka mushaf, tulis nomornya. Kalau buka sulit. Tabli anna akthara ahli al-ard min bani Adam annahu dhalal. Bahwasanya kebanyakan penghuni dunia dari keturunan Adam itu berada di atas kesesatan. Sebutkan tadi dalam surah Al-An'am 116, kita ulang 116. Wa in tuti akthara man fil ard yudilluka an sabilillah. Yang kedua, dalam surah As-Saffat ayat 71. Wa laqad dhalla qablahum aktsarul awwalin. Dan sungguh ada dua sini, wa laqad, sungguh-sungguh dhalla, tersesat, qablahum, sebelum mereka itu, aktsarul awwalin. Nah, kebanyakan mereka dari awal itu mereka di atas kesesatan. Orang-orang Quraisy, kebanyakan mereka itu di atas kesesatan. Jadi kalau kita hanya mengikuti kebanyakan masyarakat, maka kita akan menjadi orang tersesat. Nah, jadi jangan diikuti. Yang penting kan masyarakat senang sama kita, walaupun di atas kesesatan. Ikuti di atas al-haq, walaupun sedikit jumlahnya. Demikian pula dalam surah Yusuf ayat 103. Wa ma aktsarun nas walau harasta bimu'minin. Dan kebanyakan manusia itu tidak akan beriman, walaupun engkau wahai Muhammad berusaha untuk menjadikan mereka itu beriman. Jadi walaupun Nabi Muhammad SAW berusaha untuk mengajak manusia menjadi orang beriman, tetap saja kebanyakan manusia tidak akan beriman. Ini berkaitan dengan dalil dari Al-Quran, dan masih banyak dalil yang lain. Seperti wa qalilum min ibadiyas syakur, qalilam ma tu'minun, qalilam ma tadzakkarun. Nah, dan lain sebagainya. Kemudian hadis Abdullah bin Abbas al-Bukhari Muslim, kalian sudah hafal juga, uridat alaijal umam, ditambahkan kepadaku umat-umat. Faro'aitun nabi ma'ahur ruhaito, aku melihat seorang nabi bersama dia itu rombongan yang kecil, ruhaito. Wan nabi mahur rajul warajulan wan nabi laisa mahu ahad. Kita sampai sini, sebenarnya saya panjang, kita cuplik sini saja. Kita ulang walidun alil umam, ditambahkan kepadaku umat-umat sebelumnya. Wala'itun nabi mahur ruhaid, aku melihat seorang nabi itu memiliki rombongan yang kecil, yang mengikuti rombongan kecil. Wan nabi mahur rajul warajulan, ada seorang nabi pengikutnya hanya satu. Nah, bagaimana coba? Wan nabi mahur rajulan. Nah, wan nabi mahur rajul warajulan, ada seorang nabi juga yang pengikutnya hanya dua. Dan ada seorang nabi yang tidak ada pengikut sama sekali. Ini yang sunnah. Seorang nabi tidak punya pengikut. Dengan manusia seluruh dunia waktu itu. Yang benar yang mana? Manusia waktu itu atau nabinya? Nabi? Kok bisa begitu? Kenapa? Karena nabi di atas kebenaran. Walaupun tidak ada pengikutnya. Coba bayangkan, seorang nabi tidak ada pengikut, bagaimana? Nabi Nuh AS berdakwah 950 tahun. Itu yang beriman hanya kapal. Yang ada di kapal itu diisi oleh manusia, kemudian diisi dengan hewan-hewan yang berpasang-pasangan. Jadi kalau ada sapi jantan, sapi betina. Kuda, gitu juga, sapi, apa kuda yang betina, jantan. Jadi berpasang-pasangan. Ini sangat kecil pengikutnya. Wa ma amana mahu illa qalil, dan tidak ada yang beriman bersama beliau, bersama Nuh, kecuali sedikit. Dari sinilah maka godaan semakin besar. Jadi misalnya ada yang pakai jubah, saya sebutkan mamikum fi alis syirk illa kasyal bayda fi jildi thawr al-aswad, dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, tidaklah kalian itu dibanding dengan pelaku kesyirikan seperti satu rambut putih di bulu sapi warna hitam. Kalau kita melihat sapi, sapi besar ya enggak? Sapi yang besar. Bulunya warnanya hitam. Ada satu aja yang putih. Itulah ibaratnya orang muslim. Yang lain semuanya ini, bulu-bulu yang hitam tadi, ibaratnya adalah orang-orang musyrik. Orang-orang kafir. Kira-kira godaannya semakin ringan apa semakin berat? Berat sekali ya enggak? Berat sekali. Jumlahnya sedikit. Kalau kita hitung bulu sapi, jumlahnya berapa Ilyas itu? Pernah hitung enggak itu? Ada sejuta? Ada sejuta enggak kira-kira? Lebih. Coba ibaratnya, kalau nah, di, mungkin di desa Sidorejo ini paling 10 ribu. Ya. Paling 10 ribu aja. Mungkin ada yang berimannya sedikit. Atau mungkin ibaratnya tadi seperti sapi yang warnanya hitam, hanya satu rambut putih. Ini ibaratnya orang muslim. Tentunya godaan semakin berat. Nah, ini jumlah keadaan orang beriman. Kemudian juga, kenapa kita harus bersabar? Li'anna syayatin yuridun ighwa'an nas. Li'anna syayatin yuridun ighwa'an nas. Karena syaitan itu menginginkan untuk menyesatkan manusia. Dalilnya sangat banyak. Di antaranya, dalam surah Sad fa qala fa bi izzatika la ghuyannahum ajmain, ayat 80 berapa itu? 82 dalam surah Sad qala fa bi izzatika la ghuyannahum ajmain. Ini iblis sudah bersumpah. Iblis mengatakan fa bi izzatika, maka demi kekuasaanmu, demi kemuliaanmu, aku akan sesatkan mereka semua, ajmain, semuanya. Tidak terkendali, tidak terkecuali, semua akan disesatkan oleh iblis. Illa ibadaka al-mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas. Ada pengecualian di situ, orang ikhlas ini yang sulit dikalahkan. Coba kalian masih ingat bagaimana cara Rasulullah SAW salat? Allahu Akbar. Datang jin ifrit membawa obor. Tahu obor apa enggak ini? Nah, bara api. Hendak membakar Rasulullah SAW. Udah mulai dekat. Rasulullah SAW melihatnya, kemudian saat itu mencekik lehernya. Begitu dicekik lehernya, keluar lisannya. Sampai lisan itu menyentuh tangan Rasulullah SAW, dan Rasulullah merasakan dingin. Nah, di tangannya. Kok bisa? Iblis kan dari, jin ifrit kan dari api. Kok bisa? Bisa dingin lisannya, bagaimana ini? Perkara mudah bagi Allah, ya enggak? Kita dari tanah, karena tubuh kita panas, kadang dingin. Ya apa enggak? Mudah bagi Allah SWT. Jadi syahid, sampai Nabi saja, Aifid berusaha untuk membunuh Rasulullah SAW. Bahkan juga berusaha untuk menjadikan ingkar kepada Allah SWT. Demikian pula kita lihat dalam surah Al-Hijr ayat 39. Qala rabbi bima aghwaytani law zayyana lahum fil ard wa law yannahum ajma'in. Ini dijadikan hias, perhiasan. Iblis mengatakan, karena engkau telah menjadikan saya tersesat, maka aku akan jadikan perkara yang jelek itu menjadi indah. Perkara yang jelek menjadi indah. Perzinaan jadikan indah sekali. Ya benda. Khomer jadikan indah sampai namanya aja bir. Artinya kebaikan. Kemudian apa? Walau yanahum ajma'in, aku sesatkan mereka semua. Ini sudah sumpah. Sumpahnya iblis. Enggak tanggung-tanggung. Dan iblis ada tangguh. Sampai hari kiamat tidak akan mati. Jadi semakin hari, itu semakin ahli untuk apa? Untuk menyesatkan manusia. Sudah berpengalaman. Tidak bisa ditempuh dengan cara ini, cara ini. Tidak bisa ini, cara ini. Begitu. Karena sudah ahli. Ini iblis. Berikan tangguh, tidak akan mati sampai yaumul kiamah. Sudah berapa ribu tahun yang lalu, iblis sampai sekarang masih hidup. Ini nenek moyangnya para jin. Demikian pula dalam surah Al-A'raf ayat 16. Qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Tsumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ini juga sumpahnya, sumpahnya iblis. Karena engkau telah menjadikan saya tersesat, maka saya akan palingkan mereka dari jalanmu yang lurus. Jadi akan menuju jalan apa? Menuju jalan apa? Jalan yang tersesat. Setelah itu, summa, kemudian aku akan mendatangi mereka dari arah depan mereka, dari belakang mereka, dari samping kanan, dari samping kiri. Kemudian engkau ya Rabb tidak akan mendapatkan mereka itu bersyukur. Coba begitu. Bagaimana sumpahnya iblis akan berusaha untuk mendatangi manusia dari arah depannya, dari belakangnya, dari samping kanan, samping kiri. Dan pasti engkau tidak akan mendapatkan hamba-hamba itu bersyukur. Jadi akan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memang jadikan ini sebagai ujian untuk manusia. Sehingga tak heran Jadi kalau banyak manusia yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula li'anna al-munafiqin wal kuffar yata'awanuna ba'dhum ba'dha li'wa'in nas. Demikian pula orang munafik, orang kafir saling tolong-menolong. Untuk apa? Untuk menyesatkan manusia. Nah, ta'awun, mereka itu tolong-menolong. Saya terlihat dalam surah At-Taubah ayat 67 sering kita sebutkan al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Orang-orang munafik yang laki-laki, orang-orang munafik yang perempuan, bagaimana? Itu saling memberikan pertolongan satu dengan lain. Untuk apa? Ya'muruna. Nah, jadi memerintahkan apa? Melainkan untuk perkara yang mungkar, melarang dari perbuatan yang baik, mengajak manusia untuk berbuat mungkar. Kayak nanti kalau ada mungkin santri yang ngajak untuk mungkar, inilah orang munafik. Nah, sebaliknya kalau ada manusia yang ngajak untuk berbuat yang baik, inilah ciri orang beriman. Wa minunal munatu ba'dhum auliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini sebaliknya. Dan demikian pula dalam surah Al-Anfal ayat 36. Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu 'an sabilillah. Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu 'an sabilillah. Sunnya orang kafir, mereka itu menginfakkan harta bendanya. Untuk apa? Untuk menghalangi dari jalan Allah. Coba nanti akan lihat bagaimana tempat-tempat kesyirikan, bagaimana justru dibangun. Kemudian nanti kalau ada perayaan Natal misalnya, lihat untuk nyalakan mungkin mercon aja itu bisa habis miliaran, bukan hanya jutaan, miliar. Kalau seluruh dunia bagaimana sudah berapa, tapi nanti untuk nyumbang masjid. Coba nanti ketika masuk kota amal, ada uang 1.000, ada uang 10.000. Yang dicari yang mana? 1.000 apa yang 10.000? Ya 1.000. Ya 1.000 dimasukkan. Nah, kalau keliru 10.000, getun. Nah, menyesal kok 10.000 tadi ngantuk lupa. Namanya dimasukkan 10.000-nya. Nah. Tapi kalau untuk kemaksiatan coba lihat. Beli mercon. Nah, makanya berapa? Sudah rekreasi ke Amerika. Berapa juta keluarkan. Namuhakar. Untuk kemaksiatan luar biasa. Orang kafir juga begitu. Orang kafir berusaha untuk menyesatkan manusia. Orang-orang Syiah bagaimana? Ketika mereka itu berusaha untuk menghancurkan kaum muslimin, dibantu. Dibantu Amerika. Disuplai dari makanan-makanan, senjata. Nah, dan juga mungkin pesawat tempur dan sebagainya, dibantu dengan bantuan yang cuma-cuma, luar biasa. Tujuannya apa? Tujuannya biar manusia itu tersesat. Dalam kondisi demikian, misalnya kita sebagai dai miskin, dai miskin, mungkin ada pendeta, pendeta dermawan, tiap hari ngasih beras, tiap hari ngasih pakaian, ngasih apa. Kira-kira dakwah kita ini seret atau tidak seret ini? Seret, tidak punya duit. Biarawan, biarawati tiap hari nyumbang. Masyarakat kan senang dengan para pendeta tersebut, para biarawan, biarawati. Akhirnya yang di atas al-haq sedikit, atau bahkan mungkin tidak ada, tapi di atas kebatilan banyak. Nah, begitu seterusnya. Maka di sini dibutuhkan kesabaran. Butuhkan kesabaran. Kalau kita lihat dari sisi harta, kaum muslimin hartanya sedikit daripada orang kafir. Perekonomian Indonesia, siapa yang menguasai? Cina atau orang Jawa? Cina apa orang Jawa? Cina yang menguasai. Yang menguasai orang Cina. Rata-rata orang Cina beragama Islam atau Konghucu atau Kristen? Konghucu atau Kristen dia tidak, sedikit yang beragama Islam. Penduduk Cina itu sekitar 1,5 miliar. Itu jumlah kaum muslimin sekitar 150 juta. Sekitar itu aja. Coba. 1,5 miliar yang orang beragama Islam, ini sekitar 150 juta. Itu aja. Sedikit. Nah, kebanyakan bagaimana orang-orang Konghucu, orang-orang Kristen dan lain sebagainya. Jadi kalau dikumpulkan negara-negara Arab dengan penduduk Cina, itu masih banyak penduduk Cina. Nah, dikumpulkan semua. Nah, Indonesia yang sekitar 300 juta aja. Nah, orang India mungkin sekarang 1 miliar. Nah, 1 miliar. Yang beragama Islam itu sekitar 100 juta aja. Yang lainnya apa? Penyembah sapi. Nah, gimana coba? Beragama Hindu, beragama Buddha, marah kepada kaum muslimin luar biasa. Kenapa marah? Karena sesembahannya disembelih oleh kaum muslimin. Apa itu? Sapi. Disembelih, marah luar biasa. Sampai dulu ada masjid, namanya Masjid Ayodhya, itu dihancurkan rame-rame oleh mereka. Masjid besar dihancurkan. Taib, lahu nasibah.